لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المسلمين والمسلمات جماعة ملك الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya. Salam serta salam semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pagi kemarin sudah mengambil satu hadis dari bab meluruskan saf, ya, kemudian keutamaan saf pertama. Kita mengambil hadis 974. Wa haddatsana Yahya ibn Habib al-Hadithi wa Salih ibn Hatim ibn Wardan qala haddatsana Yazid ibn Zuri' qala haddatsani Khalid al-Hadza an Abi Ma'shar an Ibrahim an Al-Qamah an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalidi minkum ulul arhami wal duha thumma alladhina yulunhum salatan wa iyyakum muhaisha'il aswaq. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda liyalidi minkum ulul ahlami unuha, hendaklah orang-orang yang sudah balig dan berakal yang berada setelahku dari kalian, yakni yang lebih dekat denganku. Thumma alladzina yulunhum, kemudian setelah itu tiga kali, dan setelah itu kemudian setelah itu. Wa iyyakum muhaisha'il aswaq, jauhilah oleh kalian keributan pasar. Ya, haisha artinya adalah ikhtilatuha wal munaza'a wal khusumat wal irtifa'il aswaq wal lagh wal fitan allati fiha, yakni ikhtilatuha, campur aduknya, campur baurnya, munazaah, perselisihan, ya, perdebatan, suara yang tinggi, lawak, keributan, wal fitan allati fiha, cobaan-cobaan, kericuhan-kericuhan yang ada di dalam pasar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan melakukan hal yang demikian. Jangan tergesa-gesa, kelewatan dari takbiratul ihram, berlari dia untuk menuju ke masjid. Tidak boleh. Atau mengejar ruku bersama imam, akhirnya berlari-lari. Tidak boleh. Kata Nabi, tidaklah dengan tenang. Wa ma'adratu fasolli. Wa ma'fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatkan dari imam sholat itu, kerjakan. Dan apa yang terlewatkan atau yang terluputkan, sempurnakan setelah sholat. Jadi tidak perlu. Apa yang kita dapat imam, kita kerjakan. Imam sudah rukuk, imam sudah sujud, imam sudah duduk, imam sudah tasyahud. Jangan nunggu dulu. Kadang ada orang nunggu sedang sujud, tunggulah dululah, berarti imam naik ke atas. Enggak. Wama adraktum fasallu. Apa yang kalian temukan, maka sholat, kerjakan. Nah, ini seiring dengan ya orang yang berada di saf, ketika dia ingin sholat, hendaklah dia tenang. Jangan berebut, apalagi bergurau. Ya. Anak-anak kalau kita lihat lagi saf, mencubi-cubi, main den-den, ya. Apa namanya, mendorong-dorong kawan. Kita menghadap Allah, nggak pantas. Maka ini kita mengajarkan sholat itu kan ibadah. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadatun lillah, zalatu aqwalin wa af'alin makhsusat, ma'lumatin makhsusat. Dia adalah ibadah kepada Allah, ibadah yang memiliki perkataan, perbuatan yang telah diketahui dan yang khusus. Muftatihatun bitakbir wa muqtatimatun bitaslim. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Hakikat kita dalam sholat itu adalah berdoa. Karena arti secara bahasa sholat itu adalah doa. Jadi kita ingin bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tentu hendaklah kita sudah tenang, tidak membuat keributan. Maka Nabi mengatakan, wa iyyakum haishatil aswaq. Haishat ikhtilatuhu al-lughat, khusumat, ya, kekacau baluan di pasar. Kita tahu lah ya, bagaimana di pasar. Baik. Hadis yang ke-975. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا luruskan. Ya, sesungguhnya luruskan saf kalian. Sesungguhnya taswiyah itu meluruskan. Saf itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat, kita dituntut untuk selalu menjaga sholat kita sempurna. Maka begitu juga kita perlu menjaga kerapian sholat kita, kerapian saf kita, lurusnya. Kemudian hadis berikutnya 976, haddatsana Syaibah ibnu Farrukh qala haddatsana Abdul Warid an Abdul Aziz wa huwa ibnu Shuhaib wa huwa ibnu Shuhaib an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimmu as-sufufa fa inni arahum khalfa dhahri. Nabi mengatakan atimmu, sempurnakan saf. Ya, sempurnakan saf-saf. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi Nabi bisa melihat kondisi orang sementara dia menghadap ke depan, karena dia bisa melihat dari belakang punggung. Ya. Dan ini penyempurnaan saf, baik meluruskan, merapatkan, juga menyempurnakan saf pertama atau saf yang terdepan. Menyempurnakan saf terdepan. Baik. 977, haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dhakara hadithan minha wa qala aqimu as-saffa fi as-salah fa inna iqamata as-saffi min husni as-salah. Aqimu, tegakkan. Tegakkan saf di dalam sholat. Makna aqimu di sini adalah sawwuhu, luruskan. Wa'addiluhu, perbaiki. Ya. Wa tarasu fihi, dan rapat. Jadi saf itu lurus dan rapat. Jadi dia tidak lurus saja, tapi antara seseorang dengan orang lain berjarak tidak, tapi tidaklah betul-betul lurus dan tepat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan bahwa bau kami menyentuh ke bau teman. Ya. Kaki kami menyentuh kepada kaki teman. Bau dan kaki menyentuh. Maka itu sudah rapat. Posisi bau dengan posisi kakinya sama. Sehingga betul-betul menjadikan saf itu rapat. Jadi lurus dan dia rapat. Fa inna iqamata as-saffi min husnil shalah. Sesungguhnya iqamata as-saffi, menegakkan saf, memberikan hak-haknya. Iqamata as-salah yaitu menegakkan salat, memberikan hak-hak salat, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan semuanya sebagaimana Nabi mengatakan shalu kama ra'aytumuni usalli, itu namanya iqamah. Tidak asal mengerjakan. Kalau asal mengerjakan namanya shalu yusalli, mengerjakan salat. Fawailul lil musalli. Celakalah bagi orang yang mengerjakan sholat. Bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Bagaimana mereka dalam sholatnya lalai. Lalai bagaimana? Dia mengerjakan sholat, tapi dia kerjakan sholat di luar dari waktunya. Atau dia kerjakan sholat yang tidak ada khusyuknya. Dia mengerjakan sholat tetapi ya, tidak menunaikan kesempurnaannya. Yang diperintahkan adalah iqamah, aqimus shalah. Aqimus shalah. Tegakkan salat, yakni tunaikan salat itu sesuai dengan ya yang semestinya. Terpenuhi syarat-syaratnya, ya terpenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan seterusnya. Begitu juga dengan menegakkan saf, memberikan hak saf itu sendiri, lurus, rapat, ya. Dan hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan syuddul khalal, isi yang kosong, ya. Wala tada'u furujat li syaitan, jangan kalian biarkan kerenggangan untuk syaitan. Furujat renggang. Sehingga Nabi mengatakan, sungguh aku sudah melihatnya seperti anak kambing. Jadi Nabi melihatnya diisi. Kalau renggang diisi oleh syaitan. Ada kata orang, baguslah syaitan menjadi sholat, bukan mengikut sholat dia. Ini orang nyala ini, ya. Tapi dia mengganggu orang sholat, termasuk yang membiarkan, ya, membiarkan furujat tadi, renggang tadi. Syaitan apabila dia mendengar adzan, dia lari itu bolak-balik, tunggang-langgang larinya sampai terkentut-kentut. Setelah azan balik lagi dia. Kemudian ketika qomat lari lagi dia. Setelah selesai qomat datang lagi. Dia menggoda kita. Dia khayalkan kita kepada sesuatu atau sibukkan pikiran kita atas sesuatu yang menjadikan kita lupa dalam sholat. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu seperti meludah ke kiri. Mungkin kalau kita pada umumnya membuatkan begini kali ya. Jadi ketika kita tidak khusyuk, ini yang diberikan obatnya oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat ada yang mengeluhkan kepada Nabi, Nabi suruh seperti itu, sehingga mengatakan hilanglah itu dari diri. Baik. Karena kita di dalam sholat ini merancang. Pas dalam sholat ada aja yang nggak ingat teringat, ya sampai kata orang kalau cari jarum katanya dalam sholat, karena ada aja setannya kuat. Baik, hadis berikutnya hadis 978. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي جعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تس لَتُصَوُّونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. Luruskanlah saf-saf kalian, atau sungguh Allah akan memperselisihkan antara wajah-wajah kalian. Hadis berikutnya masih dalam lafaz itu. Dari Al-Nu'man bin Bashir yang mengatakan, "Kana Rasulullah yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah." Nabi meluruskan saf kami sampai-sampai seakan-akan dia meluruskan untuk meluruskan qidah. Qidah itu adalah khashmus ya hina tunhatu wa tubarra wahidu al-qidah ma'ana mubali fi taswiyati hatta tasiru ka'annama tuqawwimu biha siyam di syarat istiwa yang etikannya anak panah. Anak panah buatnya dari apa? Dari kayu. Anak panah itu kalau bengkok gimana dia? Gak lurus. Jadi Nabi meluruskan saf seakan-akan dia meluruskan anak panah. Lurus atau tidak? Jadi betul-betul perhatian Nabi. Ya, yubalik bersungguh-sungguh atau yubalik bisa juga terlalu berlebihan di dalam meluruskan saf. Seakan-akan beliau ingin meluruskan anak-anak. Bisa memahami. Jadi dari awal diluruskan begini. Begitu sampai Nabi melihat sahabat sudah memahaminya. Semaharga yaman pada satu hari beliau keluar, jadi ingin mengerjakan sholat. Hatta kada yukabbir, hampir-hampir ingin bertakbir. Ya, fara'a rajulan badiyan saduhu minas saf. Dia melihat seorang bisa lebih muncul ke depan dadanya, artinya pasti dia agak muncul kelihatan ada yang lebih menonjol nih. Ya, faqala ibadallah, kata Nabi ingatkan, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwuna sufufakum, luruskanlah saf kalian. Sungguh luruskan saf kalian. Gitu. Atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah memperselisihkan antara wajah-wajah kalian. Apa maknanya? Maknanya ada yang mengatakan yamsakhuha wa yuhawwiluha an suwariha, Allah rubah bentuk wajah. Allah rubah wajah kita sebagaimana sabda Nabi, ja'ala Allah suratahu surat al-himar. Ini orang yang mendahului imam, Allah rubah dia bentuknya seperti bentuk keledai. Ada yang mengatakan yughayyiru sifatiha, Allah akan merubah sifat wajah orang itu. Wallahu a'lam. Ya, wal adhhar wallahu a'lam. Yang tampak bagi kita makna yang dekat itu anna ma'nahu yuqi'u bainakum al-adawah wal-baghdha wa ikhtilafikum. Makna dari berselisih wajah kalian, maknanya adalah akan terjadi, bisa menyebabkan rasa permusuhan, rasa kebencian, dan berselisihnya hati di antara kalian. Mereka tidak bisa mendapatkan. illa yastahimu, kecuali harus diundi, lastahimu, pasti mereka akan mengundinya. Yani kalau seandainya manusia itu mengetahui apa pahala yang terkandung di dalam azan dan saf pertama, maka pasti mereka berebut untuk saling mendahului. Kalau seandainya tidak bisa dia mendapatkan, kalau seandainya semuanya berebut karena enggak ada lagi kesempatan, kalau seandainya itu mendapatkannya itu diundi, mereka mau mengundi. Ya, seperti masuk ke dalam apa, ruang tontonan misalnya, berebut orang, enggak ada lagi tiket, tinggal beberapa aja. Nah, orang banyak, lalu apa yang dilakukan? Qura untuk diundi, pasti mereka mau undi. Tapi kenapa mau azan susah, masuk ke saf pertama malas-malas, karena orang itu tidak tahu akan nilai pada saf pertama. Lalu walau ya'lamuna fi tahjiri lastabaqu ilayhi, kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang didapatkan kesegeraan untuk menuju ke sholat, pasti mereka akan berebut lastabaqu ilayhi. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la'tawwa'u al-hawa, kalau seandainya mereka tahu pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka mendatangnya walaupun dengan merayap, walaupun dengan merangkak. Karena susah, mungkin gak bisa berjalan, sudah pokoknya saya datang walaupun saya merangkak, ya, sholat isya dan sholat subuh. Ini kalau seandainya orang tahu. Tapi kenapa sholat isya, sedikit, sholat subuh sedikit? Karena orang tidak tahu apa yang terkandung pahala di dalamnya. Nah, ini menunjukkan pertama, kalau kita lihat hadis sebelumnya yaitu adanya orang muncul ke depan lalu dipanggil dan diingatkan oleh Nabi, fihi hadzu ala taswiyatiha, yaitu dalam hadis sebelumnya adalah dorongan untuk meluruskan saf. Yang kedua, jawazul kalami bainal iqamati wa dukhuli fi shalah, bolehnya berbicara antara iqamat dengan sebelum masuk ke dalam sholat. Kan dah iqamat nih, sudah iqamat masih boleh berbicara sebelum bertakbir, itu maksudnya. Wa hadza madhhabuna wa madhhabu jamaahir ulama wa mana'u ba'd ulama wa shawabul jawaz. Ini adalah pendapat kita karena Imam Nawawi dan mayoritas ulama. Sebagian ulama ada yang melarangnya, tetapi yang benar itu boleh. Sawankan al-karam li maslahati sholati aw li ghairiha aw la li maslahati, baik itu pembicaraannya untuk kemaslahatan sholat atau bukan kemaslahatan sholat, atau tidak ada kemaslahatan sama sekali, boleh dia berbicara, ya, antara qamat dengan takbir. Hadis yang terakhir yang kita baca tentang saf, bahwa kalau Seandainya manusia mengetahui, kalau manusia mengetahui tentang apa yang ada, apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak menemukan tempat kecuali haus untuk diundi, ya, maksud dari nida adalah adhan, maksud dari istiham adalah iqtira, yakni mengundi. Maknanya annahum law alimu fadilat al-adhan wa qadriha wa azim jazaiha wa qadra wa azim jazaiha ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لقوله لا يؤذن المسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله. Kalau seandainya mereka mengetahui akan keutamaan azan dan keagungan pahalanya, ya, makasih. Kemudian mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraih adzan itu karena boleh waktunya mungkin sempit atau satu orang adzan di masjid. Nah, maka pasti mereka ingin diundi, ya, supaya dia bisa adzan. Begitu juga kalau saatnya mereka mengatakan pada saat pertama tentang keutamaan saf, ya, sehingga mereka datang ke saf itu sekaligus berebut. Lalu satu sama lain tidak memberikan toleransi kepada yang lain. Pokoknya saya mau ke saf pertama. Nah pasti di situ berebut, nggak mau yang mundur. Akhirnya untuk mendapatkannya harus dengan undi, maka mereka pasti ingin mengundinya. Ya. Walau ya alamu mafi tahjiri istiqamah lastaqamu ilaihi. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala di dalam bergegas ke sholat. Ada yang mengatakan sholat apapun juga, ada yang mengatakan yaitu sholat Jum'at. Ya, ini keutamaan datang ke sholat Jum'at dalam awal-awal waktu. Namun ulama mengatakan dan masyhur yang sawab yang benar itu adalah yang pertama, sholat apapun juga bergegas datang ke masjid. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, pasti mereka juga akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Hadis ini menunjukkan kepada kita kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, dorongan yang agung untuk menghadiri sholat berjamaah. Dua sholat ini, maghrib, isya dan subuh. Keutamaan, dorongan, keutamaan mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Ya. Keutamaannya sangat besar sekali, sangat banyak. Kenapa? Karena di dalam hadirinya banyak halangan dan rintangan. Ya, banyak halangan dan rintangan. Beban pada perasaan kita, masyaqqah 'ala nafs min tanghir yang berat adalah Isya sudah ngantuk, mau tidur. Subuh sedang lelap. Nah, itu soalannya. Walihada kana ta'asqal salat al-munafiqin. Oleh karena itu dua salat ini adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya menamakan salat Isya dengan atamah. Terdapat dalil yang melarangnya, tetapi bisa diarahkan dalil yang melarang itu bahwa yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa nama ini boleh. Yang kedua, larangan bukan dalam rangka pengharaman. Wathani huwa al-adhar, yaitu yang kedua adalah antara untuk kemaslahatan, ya, wa nafyi mafsadihi, untuk menghilangkan kerusakan. Baik, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya mengundi, ya, undian, yakni untuk menunjuk satu di antara banyak orang, maka caranya adalah dengan mengundi. Nabi SAW menunjuk istrinya akan berangkat bersama dia dalam safar adalah dengan cara mengundi. Nama siapa yang keluar, itulah yang dia pergi. Itu yang adil. Sebab kalau seandainya ditunjuk, boleh jadi safar sekarang harinya berbeda dengan hari yang kemarin atau safar kemarin. Kalau seandainya ketika diundi muncul itu juga namanya, muncul itu juga namanya, sudah itu jatahnya. Nah, kalau untuk menunjuk langsung bisa dipengaruhi oleh perasaan, dan boleh jadi orang yang menunjuk pun tertuduh ini suka, ya, kecenderungan sudah terlalu ambil, ini boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah mengundi dalam rangka berjudi. Enggak boleh. Judinya itu bukan prosesnya. Yang kedua, mengundi nasib. Apa ini mengundi nasib? Bikin kertas dua. Yang satu iya, yang satu tidak. Lalu dikocok. Saya mau pergi nih. Safar, pergi enggak, ambil satu. Wah, enggak pergi, ya udah saya enggak pergi. Itu enggak boleh. Ya, itu haram. Baik, jadi bukan undian yang mengundi, yang menentukan nasib. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang yang keluar, kita masuk. mungkin dari belakang ke depan atau dari samping ya, untuk mengisinya. Kalau ada orang yang tidak mau merapat, bisa kita tarik. Kita dalam sholat-sholat boleh, karena dalam rangka penyempurnaan sholat. Di saat waktu sahur untuk puasa sunat hanya ada 1 menit, makan belum habis sudah azan terdengar di arah jauh. Azan pada masjid yang di dekat belum bisa, belum belum mengambil azan yang lama, belum. Jadi belum titik. Bisakah mengambil azan yang lama mulainya saat sahur dan saat berbuka dengan azan yang cepat? Saya jawab. Pertama, sahur dan berbuka kita tidak karena azan, tapi gara-gara terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Ya. Kalau azan itu bertanda dari terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, maka itu kita ikuti. Tapi kenapa orang ini berbeda? Ada yang azan duluan, ada yang belakangan. Ya, pertama, jangan-jangan jamnya salah. Jam di sana terlalu agak cepat, yang sini agak terlambat, atau di sini cepat, sana lambat. Maka kita tidak berpatokan di situ. Kita berpatokan sudah terbitkah fajar atau terbenam matahari. Kemudian, kalau seandainya kita tidak bisa melihat langsung, maka kita bisa mengambil sebuah standar dari jam. Tapi jam kita sudah akurat atau belum? Nah, maka perlu kita cek soal apa? Jam tangan kita sudah akurat atau belum? Kalau tidak akurat, ya harus diakuratkan dulu. Ya, dipaskan. Kemudian khusus di dalam masalah sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nida wal ina'u 'ala yadi." Idza sami'akum an-nida wa fala yad'u hatta yaqda min hajatihi. Apabila salah seorang di antaramu sudah mendengar azan, bejana gelas masih di tangannya, jangan dia letakkan gelas itu sampai dia menyelesaikan kebutuhannya dari gelas tersebut. Artinya boleh dia menyelesaikan. Pada zaman Nabi, yang azan untuk masuknya waktu subuh adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang buta. Dulu enggak ada jam. Dulu masuknya waktu itu betul-betul melihat kepada fenomena alam. Ibnu Ummi Maktum dia tidak akan azan sampai ada yang menginformasikan kepada dia, "Aslahta, aslahta. Sudah subuh, sudah subuh." Baru dia azan. Ya. Walaupun demikian, Nabi mengatakan, jika kalian mendengar azan, berjalan masih di tangan, jangan ditinggalkan sampai menyelesaikan kebutuhan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika seandainya orang kita sedang makan dan azan berkumandang, azan ini kumandang betul-betul dengan setelah terbitnya fajar, nampak terbitnya fajar, maka Tapi kalau menetapkan masuknya waktu fajar itu adalah perkiraan, tidak langsung ke fenomena alam, tapi perkiraan seperti masuknya waktu dengan hitungan-hitungan hisab, itu kan perkiraan. Salah setting, ya, salah data, salah. Apalagi di Indonesia ada yang meriset bahwa waktunya lebih awal daripada ketetapan yang seharusnya. Nah, itu kan sangat besar perkiraannya, gitu. Maka kalau begitu boleh. Kalau diperkiraan, maka masih boleh untuk menyelesaikan kebutuhannya selama, ya, adzan. Ya, seperti ada sebagian ulama berpendapat boleh makan juga boleh. Tapi kalau secara zahiriahnya adalah minum, ya. Kalau minum setelah minum nggak ada lagi. Tapi kalau makan setelah makan pasti minum. Maka kalau seandainya sedang makan, selesaikan yang ada di mulut, kemudian minum, tapi jangan selesaikan di piring. Ya, kalau selesaikan di piring, boleh selesaikan yang di meja, ya. Jadi, begitu juga dengan berbuka. Apakah kita jadikan patokannya azan yang terdahulu? Enggak juga. Jangan-jangan dia salah, ya, salah untuk melihat waktu. Namun kata Nabi, jika seandainya seorang yakin masuk waktu maghrib, yakin dia, wah masuk gelap terus, ya, makan dia, tahu-tahunya matahari terbit. Artinya apa? Tahu-tahunya belum lagi bertahan. Ya, dia tidak boleh makan lagi. Makannya tadi tidak membatalkan. Kalau seandainya dia sudah yakin masuk maghrib, sudah dia berbuka. Ya. Terus dia makan. Besok ada informasikan maghrib belum masuk. Ya, itu kalau sekarang kan jarang, ya. Jarang apa namanya terjadi kayak masing-masing sudah ada jam tangan. Kita dulu di kampung mungkin karena belum ada jam hujan. Ini bunyi beduk atau enggak, ya? Beduk enggak, ya? Rasanya bunyi beduk, udah makan, taunya belum lagi gitu. Nah, ini kembalikan kepada apabila kita sudah yakin masuk waktu maghrib, maka sudah boleh. Jadi tidak mutlak menyandarkan kepada azan yang kita dengar, karena tadi alasannya boleh jadi, ya, patokan dari muadzin itu keliru, ya, jamnya terlalu cepat. Ya, wallahu ta'ala. Ada yang mau tanya? Ya, kita terus di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.